Dia pergi dulu belajar lah apa. Mungkin dia pandai, mungkin dia tak pandai, mungkin dia betul. Doktor pun bukan semuanya pandangan dia benar. Pakar pun kadang-kadang khilaf. Ini dia kadang-kadang orang panggil ustaz, dia ceramah sikit. So kita sentiasa kena tanya dia sesuatu yang... Pertama, ambil aliran luar. Manfaat daripada luar. Syiah. Kita tak ambil daripada Syiah. Tapi boleh tak kita ambil kepakaran yang tak salah? Boleh tak? Orang Iran main ajak teknologi nuklear kita. Boleh tak? Nabi semasa hijrah, siapa yang tunjuk jalan? Bukan Muslim. Abdullah bin Uraiq. Dia adalah satu orang pakar jalan. Nabi manfaatkan dia. Al-Harith bin Kaladah adalah seorang pakar perubatan Arab. Nabi manfaatkan dia. Dia tak masuk Islam. Tapi kalau kita nak ambil benda berhubung pandangan agama, kalaupun Syiah kata sekalipun, kita ada timbangan dia, Quran dan Sunnah. Kalau apa yang dia kata sama dengan Quran dan Sunnah, kita accept. Kalau apa yang dia kata tak sama dengan Quran dan Sunnah, kita refuse. Pasal kita ada neraca. Wahabi juga sama. Wahabi tidak mazhab sebenarnya. Kadang-kadang orang kait perlih dengan Wahabi. Wahabi ni bukan mazhab. Orang ni kadang-kadang dia tak tahu nak kata apa. Dia tuduh Wahabi. Ada dua jenis. Satu Wahabi, satu Wasabi. Kalau Wasabi tu dia pedai lah sikit. Ramai orang bukan tahu apa pun. Orang kata Wahabi, Wahabi. Perlih Wahabi, Wahabi. Kita tanya Wahabi apa? Wahabi tu Wahabi lah. Wahabi tu apa? Wahabi tu tak kunut. Itu saja yang dia tahu. Pergi Masjid India di Penang pun tak kunut. Ni kawan-kawan kita ni yang ambil ni. Dia orang ni beda Masjid Penang. Pergi ke Pakistan, India. Ini semua ratus juta umat Islam. Afrika, Gulf, Saudi. Mereka tak kunut subuh. Takkan mereka semua 3/4 dunia ni Wahabi? Itu membanyakkan jumlah Wahabi. Jadi bangga pula Wahabi. Wahabi ini tak ada. Ini satu istilah hantu yang digunakan untuk kata ke orang. Pada awal gerakan pembaharuan di tanah air kita, baca tak sejarah Syekh Al-Hadi? Baca tak? Baca tak sejarah kaum pembaharuan? Ambil sejarah. Kaum pembaharuan dahulu, Ustaz Syekh Al-Hadi dan seumpamanya, mereka semua dituduh Wahabi pada zaman mereka. Sebab orang Melayu tak tahu. Mereka kata orang perempuan Melayu hendaklah pergi belajar. Jangan duduk di corak dapur. Tak boleh dipaksa mereka berkahwin dengan sesiapa yang bapak mereka mahu sedangkan mereka tak rela. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, bapak boleh paksa anak perempuan berkahwin dengan siapa pilihan bapak. Sekalipun tak setuju. Bila ada kaum muda masa zaman itu, kata tak boleh, kena ambil concern anak perempuan. Sebelum paksa, tak boleh paksa. Dia suka ke tak suka. Masa tu mereka tuduh, mereka ni Wahabi. Tapi hari ni kita tengok, Tok Kadi pun tanya, setuju ke tak? So, kita menunjukkan, kadang-kadang orang tuduh ni perkataan yang tak tahu. Dia tuduh orang Wahabi. Sekarang ada persatuan pula mengaku dia Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ahli Sunnah Wal Jamaah bukan persatuan. Ini pening kepala. Dia adalah satu aliran pemikiran bagaimana cara manusia fikir. Ramai dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah itu sendiri. Banyak tokoh-tokoh dia. Ini dia buat satu persatuan nama dia Ahli Sunnah Wal Jamaah. Apa punya pening? Okey, boleh? Apa hukum menyalahguna duit zakat dengan tujuan untuk berhibur? Nampak macam ada je. Orang yang bagi zakat, dia bagi dah betul lah kan. Dia bagi kerana kita nak mengaji kan. Lepas tu kita tak pergi mengaji. Kita pergi buat benda yang cuma nak tahu berhibur tu apa. Kalau pergi berkayak ke, itu sebahagian. Hiburan ni pun bukan semua benda yang Islam larang. Kalau dalam batasan dia kemanusiaan, batasan normal dia tak apalah. Tapi kalau berhibur tu sama membabitkan perkara yang haram, haramlah. Jika voucher satu Malaysia ditukar pada duit, siapa dapat ni? Akai banyak lah. Tapi tengoklah tujuan orang bagi, dia panggil ni satu bab. Kita abang, satu orang main abang kat kita. Saya nak bagi contoh lagi mudah. Saya ni sebenarnya nak beli buku tapi duit tak ada. Jadi satu orang, tak apa, dia kata nanti saya bantu. Saya simpati kena awak nak belajar, saya bagi duit untuk buat beli buku. Mai lagi seminggu, kita pun mai. Kita dengan kawan kita, kita duduk masalah. Dia pun bagi duit, nak ambil seorang 200 untuk beli buku. So, kita ambil duit tu, kita pergi beli buku. Kita tunaikan maksud dia. Kawan kita ambil duit tu, dia tak beli buku. Dia pergi jalan makan angin ke apa. Dia salah ke tak? Dari segi amanah salah ke tak? Dia salah. Ataupun dia ambil duit tu, dia makan. Tapi kita nak kena tanya dia, pasal apa ambil makan orang bagi untuk beli buku? Dia kata, hak nak beli buku tu lambat sangat dia bagi. Saya telah pinjam duit orang lain untuk, ataupun guna duit makan saya ni. Saya guna pergi beli buku. Jadi saya ambil balik duit tu guna, saya tukar untuk makan saya kerana saya dah beli buku yang mana menggunakan duit saya. Keperluan saya dah ada tunai. Tak apa, kerana dia telah melunaikan maksud. Faham tak? Tapi kalau dia tipu, buku tu pun dia tak beli pun, dia pergi buat benda lain, maka itu satu kesalahan. Khianat kepada amanah. Banyak soalan ni. Ustaz, masa kita boleh melakukan jamak qasar? Masa no, ayat tak jelas. Sekadar solat jamak seperti rushing ke kelas atau masa yang terhad seperti ada program. Okey, dengar elok-elok. Tapi jangan salah guna. Kita kena bezakan dua benda. Satu jamak, satu qasar. Jamak maksud combine. Kita himpunkan dua sembahyang. Hanya empat sembahyang saja kita boleh himpun, iaitu Zuhur himpun dengan Asar. Sama ada kita himpunkan pada waktu yang pertama ataupun kita jadikan dia pada waktu yang kedua. Satu lagi Maghrib dan Isya. Sama ada kita jadikan dia pada waktu yang pertama iaitu Maghrib atau waktu yang kedua iaitu Subuh. Subuh tak boleh ya. Kalau saya telah jamak Subuh dengan Zuhur, wah jangan tak merapai. Yang tu orang tak buat. Okey. Itu namanya jamak. Jamak maksudnya himpun. Faham tak? Satu lagi namanya qasar. Qasar ni kita shorten the prayer. Kita pendekkan sembahyang. Apa kita buat? Hanya sembahyang yang 4 saja kita boleh pendekkan. Itu sembahyang Zuhur 4 jadi 2. Sembahyang Asar 4 jadi 2. Sembahyang Isya. Maghrib? Maksud tak? Sagi ada orang buat 1.5 lah. Tengok-tengok ataupun Subuh. Hasbi yang Subuh satu rakaat dah. Aku qasar. Yang tu tak qasar. Okey. Dalam hukum fiqh, adakala kita jamak dan qasar. Iaitu seperti kita musafir. Faham tak? Itu kita sembahyang Zuhur 2 rakaat, Asar pun 2 rakaat, kita combine. Sama ada pada waktu Asar ataupun pada waktu Zuhur. Ada kalanya kita tak ada peruntukan qasar. Kita hanya boleh jamak saja. Seperti kenapa kita hanya boleh jamak tak boleh qasar? Kerana kita tak musafir. Tapi kita sibuk. Contoh doktor bedah. Orang aksiden Bukit 7. doktor kena buat pembedahan segar. Dia pun pergi bedah. Tengok-tengok 7:30 masuk maghrib. Dia terus bedah lagi. Bedah tu makan masa sampai 3 jam, 4 jam. Dia tak boleh kata ni, hampa bedah lu pelan-pelan, aku pergi sembahyang sat. Dia tak boleh lah Pak, macam tu. Jadi dia dapat peruntukan syariah, iaitu dia boleh untuk menjamakkan maghrib dia di dalam waktu Isya. Faham tak? Okey. Saya buat contoh, nak bagi contoh, nak ni jawab soalan ni. Seorang, sama juga polis jaga trafik. Sama juga kita kalau ada kelas yang memang kita penting masuk, ada peperiksaan yang mana kita tak boleh elak. Ataupun kita mungkin pada buat waktu yang pertama, contoh. Kita nak naik, kita duduk di rumah kita. Bas kita pukul 8:30. Isya masuk 8:45. Sagi naik bas, kita susah nak sembahyang. Kita perempuan pula. Kita pun sembahyang maghrib 3 rakaat. Kita pun sembahyang, lepas tu kita sembahyang terus Isya 4 rakaat. Kita tak qasar sebab kita belum musafir. Tapi kita jamak kerana kita ada keperluan. Iaitu kita ada kesusahan nanti bila kita nak naik bas. Iaitu kita buat pada waktu yang awal. So, benda ni dibolehkan jika ada keperluan. Kata Ibn Abbas, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asr jama'an min ghairi safar wala matar. Nabi telah semayang jamakkan zuhur dengan asar, tak kerana musafir, tidak kerana juga hujan, wala uzur, tidak juga kerana uzur. Orang tanya Ibn Abbas kenapa, kata dia kana yuridu an yukhaffifa ala ummati, Nabi nak ringankan untuk umat dia. Ha? So okey. Tadi yang kat tangan ada? Eh, dah lebih soalan. Okey. Last soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz, mengatakan Ustaz disebut pasal kurafat dan amalan-amalan di Perlis yang ditolak. Jadi, saya nak minta pendapat dan kupasan mengenai isu Milah Ibrahim. Okey. Milah Ibrahim, saya tak tahu yang versi Malaysia, tetapi secara umumnya international punya seruan dia panggil Abrahamic Faith, iaitu seruan kepada kembali kepada agama Ibrahim. Dia di dalam semua para nabi ni satu-satunya nabi yang being accepted daripada semua agama ialah Ibrahim. Orang Yahudi pun dia Ibrahim, orang Kristian pun tak tolak Ibrahim. Of course Islam memang millatu Ibrahim, yang Nabi SAW agama Ibrahim, agama Ibrahim. Tapi mereka ni sebut bahawasanya kembali kepada satu agama yang dengan versi yang tersendiri, iaitu kadang-kadang mereka combinekan semua tiga agama ni di atas agama Ibrahim. Kita, we have no problem dengan Nabi Ibrahim. Bahkan kita, Nabi Ibrahim, Nabi kita yang terbesar. Nabi sendiri sebut, kita pun sebut millati abina Ibrahim hanifa, agama bapa kita Ibrahim yang hanif. Cumanya Yahudi, Judaism, mereka selalu claim ini Ibrahim, ini Ibrahim. Tapi macam mana kita nak tahu yang tu betul Ibrahim? Kristian kata tak. So untuk tahu, kita tak jumpa Nabi Ibrahim. So the only way untuk tahu tentang kebenaran fakta Nabi Ibrahim for Muslim ialah revelation, iaitu wahyu. Dan sumber wahyu di dalam Islam hanya dua, sama ada kita daripada Quran ataupun daripada hadis Nabi. Kalau benda ni sama yang dia seru tu dengan hadis Nabi dan Quran, kita kata yes, that is Ibrahim, milati Ibrahim. Otherwise kita mungkin, dia claim kata Ibrahim. Tapi macam mana kita nak tahu kata Ibrahim? Ibrahim tempat dia di Mekah. Itu tak dinafikan oleh semua. Dan so, patutnya orang ke Mekah. Rumah itu rumah Ibrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim, siapa yang berpaling daripada agama Ibrahim, dia illa man safiha nafsah, sesungguhnya dia telah memperbodohkan dirinya sendiri. Wujudkah apa mandi wudu? Apa ni? Mandi wudu. Apa dia maksud ni? Apakah maksud Al-Quran memperjual belikan agama dengan harga yang murah? Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Quran repeat so many time. Kata orang yang menjual ayat Tuhan dengan harga yang murah. Tetapi Quran tidak pernah kata orang yang jual ayat yang murah itu penzina ataupun pinum arak ataupun kaki-kaki jahat di jalan. Tak. Orang yang sering menjual ayat Tuhan dengan harga yang murah ialah golongan agama. Allah kata fawailu lilladhina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaruna bihi thamanan qalila fawailu lahum mimma katabat aydihim wa wailu lahum mimma yaksibun. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka kemudian menyatakan ini daripada Allah untuk mereka membelinya dengan harga yang murah. Celaka apa yang mereka tulis dan celaka apa yang mereka kerjakan. So, siapa yang boleh tulis kitab? Golongan agama. Sebab itu, kita takut dengan orang maksiat, tapi kita lebih takut dengan golongan agama apabila mereka menjual agama. So, kita sentiasa bagi perhatian supaya golongan agama be careful tentang fakta-fakta yang dihidangkan kepada orang ramai. Okey. Ada soalan? Tak ada? InsyaAllah sehingga... Oh, ya. Ada ya? Assalamualaikum Doktor. Saya nak tanya soalan. Nak tanya memang soalan lah. Kalau tanya jawapan memang susah. Saya rasa soalan saya ni Doktor dah bagi jawapan. Tapi saya nak dalam skop yang lebih kecil. Okay, saya bagi satu situasi. Pagi tadi saya semayang subuh, buat doa kunut. And then petang, contoh petang saya tersentuh pilih. And then saya nak mudah, saya tak perlu basuh dengan tujuh kali air tanah. Dia basuh untuk masalah lain, biasa je. Soalan saya, bolehkah kita main keperluan mazhab untuk kepentingan kita, untuk kemudahan kita? Ya, yeah, okey. Tak. Okey. Soalan saya, tanya dulu ya. Pegang dulu mikrofon tu. Tak, bukan nak nanya dia. Satu exercise untuk kita semua faham. Bila saudara daftar masuk mazhab, sehingga saya nak tahu bila keluar. Masa bila daftar? Jadi tak ada keluar bawah, tak daftar. Dia kena keluar. Ada yang daftar pun orang pecat. Apa? So, bila kita daftar? Ok, so siapa daftar sini? Gerakan mazhab baru ke apa? Hakikatnya ramai orang rasa dia macam terikat ataupun dia masuk satu mazhab, dia pun tak tahu bila dia masuk. Sebab itu maka saya telah buat situasi tadi. Saya boleh buat contoh yang banyak lagi. Pagi tadi semayang baca kunut, kemudian pergi beli air di mesin tu, tak kata saya jual dan saya beli. Sama juga. So, tak ada apa-apa masalah pun. As long as kita amalkan benda tu setelah kita faham. Ramai orang amal agama tak faham. Quran kata, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak faham. Apa yang kamu tak ada ilmu. So, kita kena belajar why saya kunut. Kalau saya kunut sebab pakcik saya kunut, itu bukan alasan. Sebab kita kena belajar. Everything kita belajar dalam dunia ni, daripada kita tak reti sampai kita reti. Banyak maklumat kita baca every day. Kenapa tidak agama juga kita belajar? Kenapa? Ada orang kata ni, kita ni orang biasa, mana boleh faham. Itu ulama' je faham. Itu satu alasan yang tak benar. Kalau begitu, tak payah buat kuliah-kuliah apalah. Tak payah bagi orang faham. Hampa ulama' dah faham. Yang faham tu pun tengok tak faham-faham pun. kita nak beli kereta, kita pergi beli kereta. Contoh, abang, kereta ni bagus lah, performance lah. Eh, awak pernah mengaji engineering lah? Saya tak mengaji lah, saya ni bagi accountant. Ni kalau dah bagi accountant, kereta apa orang jual pun beli je lah. Boleh kan macam tu? Habis lagi ni, dia minyak banyak. Hang bukan tahu bahagian enjin, hang bukan engineer, hang kena beli je. Dia kata macam tu kita. Macam itulah sebahagian golongan agama buat kat kita. Ni, jangan duk tanya-tanya. Barang siapa yang banyak bertanya, lemahlah imannya. So, kita pun terpaksa menerima apa yang kita tak faham. Walaupun sebahagian yang dia bagi tahu tu, yang dia bagi tahu tu katun. Dulu orang Melayu dulu. Orang Melayu dulu. Depa buat cerita Nabi Sulaiman dan sang kancil. Benar tak? Nabi Sulaiman dan sang kancil. Sang kancil main Nabi Sulaiman dengan binatang tu main minta kan Nabi Sulaiman, kononnya nak makan sehari 7 kali, tersilap cakap 7 hari sekali. Ada buku. Orang Melayu telan cerita tu. Cerita nak cerita yang tak logik. Kadang-kadang ustaz-ustaz cerita-cerita yang tak logik. Ada saya dengar satu ustazah apa cerita. Dia ada satu orang tu, dia ada banyak hutang, tak boleh nak selesai. Jadi malam dia mimpi Nabi, Nabi suruh dia pergi ambil kat satu raja tu. Raja tu pergi habaq dia, suruh dia bagi. Sebab raja tu selalu duk selawat berapa ribu kali. Hak baru ni dia temis korang berapa ribu tau. Jadi dia kena pau dengan kawan ni. Cerita macam tu dia cerita. Mustahil Nabi hadir untuk pau orang. Pernah tengok tak, dengar tak cerita ni, jumpa buah apple makan, lepas tu kena kahwin orang. Pernah dengar? Dia cerita ni, riwayat TV3. Dia cerita dia kata, cerita ni memang dalam buku, tapi kita kena jadi kritis lah. Sebagai terutama kita pelajar universiti, kita kena exercise otak kita ni. Dia kata satu orang duduk pergi sungai, tiba-tiba dia jumpa apple, lalu dia ambil, dia makan. Lepas dia makan, dia pun teringat, ini apple siapa ni ya? Jadi dia pun cari kat sungai tu nak minta izin kat tuan dia. Tuan dia pun kata, aku tak halalkan, melainkan hang kena kahwin dengan anak aku. Dia kata, tapi anak aku bah, apa dia? Buta lagi, pekak lagi, bisu lagi lah, cacat. Dia pun terpaksalah kahwin. Cumanya malam-malam pas dia angkat nikah tu, dia pipi tengok, rupanya tak buta. Dia pun terkejut, tanya, kata buta. Dia tak percaya lah, buta tu dengan makna sekian-sekian. Jadi cerita tu diceritakan. Tapi kalau kita nak ambil pengajaran fiqh macam mana? Saya nak bagi faham. Kita, pertama, dari segi hukum, kalau kita jumpa buah dalam sungai, mengalir, kita nak biang saja kan boleh ambil? Kita biang saja. Boleh. Mereka orang main tuntut, kita bayar lah. Bayar mungkin RM2 lah ni, apple. Katalah kita nak kereta. Kita kereta kancil. Satu kereta Mercedes depan. Mercedes 7 Series. Dia berhenti kat traffic light, kita pun duduk ke alih, duduk main, duduk pergi tengok WhatsApp apa semua. Tum! Langgar kereta dia. Kereta kita teruk lah juga, tapi kereta dia pun mencalak. Kemek sikit. Tapi dia 7 Series. Tuan-tuan ni, pakcik, saya minta maaf pakcik eh. Siapa nak ni? Saya tak apa, saya bayar pakcik. Saya tak mahu. Awak kena kahwin dengan anak saya. Anak saya pekak, buta, bisu, dia habaq macam tu. Dia habaq anak saya mering sikit. Saya pun tak tahu nak buat apa, elok kahwin dengan hang dia kan. Kita pun dia ingat macam cerita apple ni ya. Kita pergi kahwin, miring sungguh. Saya nak tanya, dari segi hukum, bolehkah kita paksa orang kahwin kerana kem macam tu? Boleh tak? Tak boleh. Bolehkah kita kahwin dengan orang dengan kita tak tengok dulu muka dia? Tak. Semua andaian dalam cerita ni, yang dicerita berulang kali daripada penceramah, andaian ini hanya kalau dikiaskan kepada kehidupan, hanya memperbodohkan orang saja. Faham tak maksud saya? Tak boleh. Mana boleh satu orang kena orang makan apple dia, dia nak paksa orang kahwin dengan anak dia? Pergi beli balik satu apple, bagi balik. Nah, apple hang. Sebab itu saya kata kita perlu balik kepada agama yang kritis, berfikir kembali kepada sumber. Setuju tak? Setuju ke tak? Okay, welcome to Perlis. Okay, terima kasih banyak. Kita dah lebih 15 minit. InsyaAllah ada masa kita akan jumpa lagi dari masa ke semasa. Ada apa-apa boleh hubungi Jabatan Mufti. Kita juga keluarkan apa nama risalah-risalah kita, sifat solat dan seumpamanya boleh manfaat. InsyaAllah kalau ada, saya ada bawa bersama saya staff saya daripada Institut Sunnah, boleh ambil nombor mereka nanti. Kalau siapa-siapa yang nak risalah ke apa, kita akan tinggalkan di Unimap. Saya ingat Ustaz Hassan, saya akan bagi dulu Ustaz Hassan. Dari masa ke semasa kita akan edar. Kita tahu pelajar Unimap banyak, kita akan edar buat risalah tu lagi banyak supaya semua orang dapat baca di masa ke masa. Terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Afri atas kesediaan beliau menyampaikan perkongsian berkenaan isu agama dan menjawab soalan-soalan yang diajukan sebentar tadi.